Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ada yang sudah hafal bait satu? Sudah ada punya kitabnya? Menyahfad bait pertama atau setengahnya? Fadal. Ini penting dihafal insyaAllah, sedikit-sedikit tidak berat. Nah, insyaAllah pertemuan berikutnya sudah pada hafal bait yang pertama. فقال المصنف رحمه الله تعالى لما سعدي رحمه الله العلي setelah kita selesai dari pembahasan alhamd yang beliau definisikan dan juga lafaz lafzul jalalah Allah, maka beliau melanjutkan syarahnya dalam kitab ini tentang matan yang beliau tulis, tentang bait yang beliau tulis, Alhamdulillahil Aliyyil Arfaqi. Alhamdulillah Al Aliyyi Al Arfaqi. Al Aliyyi alladhi lahul 'uluwwu at-tammu al-mutlaqu min jami'il wujuhi. Kata beliau Al Aliyyi. Apa maksud dari Al-Ali? Yang maha tinggi. Alladhi lahul ulu. Yang memiliki sifat al-ulu. Sifat tinggi. At-tammu. Yang sempurna. Al-mutlaq. Secara mutlak. Jadi ketinggian Allah itu sempurna secara mutlak. Min jami'il wujuh. Dari seluruh sisinya. Dari seluruh sisi. Kita lihat catatan atau catatan kaki yang tertera dalam lafaz al-Ali. Ada poin satu di situ. Catatan kaki atau syarah dari Syekh Al-Uthaymin rahimahullah. Kata Syekh Al-Uthaymin di pertengahan syarahnya, qala wa 'uluwu Allahi 'inda ahli sunnati wal jamaah yanqasimu ila qismain. Wa 'uluwu Allah, tulisan tebal di situ bisa anda lihat. Wa 'uluwu Allah 'inda ahli sunnati wal jamaah yanqasimu ila qismain. Sifat tinggi yang dimiliki Allah menurut akidah ahli sunnah wal jamaah itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Al-awwal, uluwu dzat. Yang pertama, bisa dilihat di halaman 38. Halaman 38. Kita sedang membaca syarah Syekh Al-Utsaimin dalam catatan kaki. Bisa untuk melihat tulisan yang tebal di situ, wa 'uluwullah 'inda ahli sunnati wal jamaah yang qasimu ila qismain. Sifat tinggi yang dimiliki oleh Allah itu terbagi menjadi dua menurut ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, 'uluwu dzat, tinggi zatnya. 'Uluwu dzat, maha tinggi zatnya. Jadi zatnya Allah itu maha tinggi. Bima'na annahu subhanahu, annahu subhanahu nafsuhu fauqa kulli syai'in. Zatnya fauqa kulli syai, berada di atas segala sesuatu. Jadi zatnya Allah itu berada di atas seluruh makhluk. Jadi tidak ada makhluk pun yang ada di atasnya Allah. Tapi Allah itu zatnya berada di seluruh makhluk. Sehingga ketinggian Allah itu maha sempurna dari sisi zatnya. Demikian juga yang kedua dari sisi sifatnya, dari sisi sifat yang dimiliki oleh Allah. Maha tinggi, zatnya tinggi, demikian juga sifatnya tinggi. Qala wa khalafahum fi dzalika ta'ifatan. Yang menyelisihi keyakinan ini, kemudian beliau melanjutkan, wa qaddalla ala dzalika al-kitab wa sunnah wal ijma' wal aql wal fitrah wa tafsilu hadhihi al-adillah wa tafsilu hadhihi al-adillati fi kitabil aqaid. Dan yang menunjukkan bahwa zatnya Allah itu maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk, adalah dalilnya ada di kitab, sunnah, dan kesepakatan para ulama, wal aql, dan juga menurut akal yang sehat. Menunjukkan kita bisa mengambil dalil bahwa dengan akal kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu maha tinggi dari sisi zatnya, berada di atas seluruh makhluk, wal fitrah, dan juga secara fitrah manusia mengakui bahwa Allah itu maha tinggi. Sehingga ketika seorang berdoa, pasti dia mengangkat kedua tangannya, karena dia meyakini bahwa Allah itu di atas. Sehingga berdasarkan dalil-dalil ini, maka sepakat ada sunnah salafus salih berdasarkan dalil tersebut bahwa Allah itu maha tinggi dari sisi zatnya. Kemudian perincian dari dalilnya ini bisa dilihat di kitab-kitab akidah. Qala wa khalafahum fi dzalika ta'ifatan. Yang menyelisih keyakinan ini adalah menyelisih keyakinan bahwa Allah maha tinggi dari sisi zatnya, itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, al-ula man qalu innahu nafsuhu fi kulli makanin fis sama. Kelompok yang pertama yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang mengatakan bahwa zatnya Allah itu berada di seluruh makhluk. Di setiap tempat Allah itu berada di kulli makan, di setiap tempat. Fis sama'i wal ard, di langit maupun di bumi. Wa ha'ula'i hululiyah al-jahmiyah. Mereka ini adalah kelompok ahlul ilhad, kelompok hululiyah, kelompok al-jahmiyah. Dan keyakinan mereka ini adalah keyakinan kufur. Mereka ini adalah orang-orang kafir al-hululiyah dan juga ahlul ilhad, yang mengatakan bahwa Allah itu berada di setiap tempat, di seluruh dan dimanapun tempat, pasti di situ ada Allah. Bahkan Allah itu masuk, berada bergabung bersama makhluk, baik manusia, jin, malaikat, hewan. Allah itu berada dan menyatu dengan mereka semua. Ini adalah ucapan yang kufur dan keyakinan kufur. Waman wafaqahum, dan juga mereka yang berpendapat dengan pendapat sesat yang seperti ini, yang menyerupai pendapatnya Jahmiyah. Wa qawluhum batilun bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salafi wal aql wal fitrah. Ucapan mereka ini batil, terbantah dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dengan kesepakatan salaf wal ummah, dan juga terbantah sendiri dengan akal yang sehat, dan juga secara fitrah membantah pendapat atau keyakinan seperti ini. Tidak mungkin Allah berada di setiap makhluk, Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah berada di setiap tempat. Akal yang sehat tentu akan menolak dan membantah. Membantah akidah mereka ini. Mereka mengatakan bahwa Allah itu menyatu dengan kotoran, menyatu dengan hewan, anjing, hewan-hewan yang buruk, itu Allah. Itu semua Allah. Maka ini ucapan yang penuh dengan kebatilan dari seluruh sisinya. Ini kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa Allah itu berada di setiap tempat, bahkan menyatu dengan makhluk. Inilah ahlul ilhad. Ada pun kelompok kedua, kata Syekh Al-Ta'ifatul Thaniyah, adalah kelompok yang mengatakan innahu la yusafu bi'uluwin wala ghairihi, bahwa Allah itu tidak disifati dengan sifat ulu. Allah itu tidak memiliki sifat tinggi dan tidak pula sifat-sifat yang lain. Maka Allah itu laisa fauqal alam, Allah itu bukan di atas makhluk, bukan di atas alam ini, bukan di atas langit, wala tahtah, demikian juga bukan di bawah bumi atau di tahta, di bawah langit, di bawah alam, wala an yamin, tidak pula Allah itu berada di kanan atau di kiri, wala an shimal, wala muttasil, wala munfasil, tidak pula Allah itu berada di, Allah itu menyatu dengan makhluknya atau terpisah dengan makhluknya, tidak. Jadi Allah tidak memiliki sifat tinggi, tidak pula seluruh sifat-sifat yang lain. Jadi orang ini menafikan, kelompok ini menafikan seluruh sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok kedua. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat, walaupun satu sifat pun tidak memiliki. Jadi tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan dan di kiri, tidak ada di dalam alam atau di luar alam, tidak ada yang namanya sifat yang dimiliki oleh Allah. Tapi Allah ada. Allah itu ada tapi tidak memiliki sifat. Ucapan ini, وَهَذَا قَوْلٌ يَكْفِي تَصَوَّرُهُ فِي رَدِّهِ, ucapan ini cukup terbantah dengan kita menggambarkan kondisinya. Dengan kita menggambarkan ucapan yang seperti ini, terbantah sendiri dengan akal kita. Mana mungkin ada sesuatu yang tidak memiliki sifat sama sekali. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak memiliki sifatnya. Minimal sifat yang ada pada sesuatu itu adalah sifat al-mawjud. Sifat ada. Ada itu adalah suatu sifat. Maka kalau dia menafikan seluruh sifat, berarti dia hakikatnya mengatakan itu sesuatu yang tidak ada. Jadi sifat itu kita mengatakan bahwa meja ini ada, berarti sifat ada itu merupakan sifat meja. Atau meja ini berbentuk demikian, itulah sifat daripada meja. Tapi kalau kita katakan bahwa tidak ada sifat, meja itu enggak punya sifat, berarti enggak ada meja. Berarti tidak ada meja, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di sebelah, tidak terlihat. Maka ini hakikatnya dia menafikan. Hakikatnya dia menafikan dan menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Li'annahu yu'awwilu ila al-qawli bil'adami al-mahdi. Karena hal ini mengantarkan kepada al-qawl, ucapan bil'adami al-mahd, dalam ucapan penafian secara keseluruhan. Menafikan sifat itu berarti menafikan secara keseluruhan dari zat, sifat zat tersebut. Idh ma min mawjudin illa wa huwa fawq, kata Syekh, dikarenakan tidak ada sesuatu yang ada itu kecuali dia berada di atas, au tahat, atau di bawah, au an yamin, atau di bawah, di kanan, au shimalin, au muttasilin, au munfasil. Kata beliau, tidak mungkin yang namanya sesuatu itu ada kecuali pasti dia ada tempatnya. Dia memiliki sifat, baik itu di atas, di bawah, di kanan, atau di kiri. Muttasil, menempel, au munfasil, atau terpisah. Pasti dalam seluruh sesuatu yang memiliki sifat pasti. Kalau sesuatu tidak ada sifatnya berarti dia tidak ada. Berarti dia hakikatnya tidak ada. Inilah sifat ulu yang pertama menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian sifat ulu yang kedua, kata Syekh, annahu kamilus sifat. Sifat ulu yang kedua adalah bahwa Allah itu maha sempurna sifatnya, maha tinggi dan sempurna sifatnya. Yani tinggi sifatnya. Tadi yang pertama, tinggi zatnya. Zat Allah berada di atas segala sesuatu. Adapun ilmunya Allah, maka ilmunya Allah itulah yang menyeluruh. Ilmunya Allah menyeluruh tentang seluruh makhluk. Ilmunya Allah itu menyeluruh pada setiap makhluk. Seluruh makhluk itu di bawah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Adapun zatnya, maka zatnya telah berada di atas arsh yang maha tinggi. Wa'uluhu sifah wa huwa annahu kamalu sifati min kulli wajhin la yusamihi ahadun fi dhalik. Jadi seluruh sisi sempurna sifat Allah maha tinggi, la yusamihi, tidak ada yang menyamainya satu makhluk pun dalam hal ini. Inilah dua sifat ulu yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ulu zat, tinggi zatnya. Kemudian yang kedua, tinggi sifatnya. Maha tinggi zat dan maha tinggi sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di, al-aliyu alladhi lahu al-uluwu tammu al-mutlaq min jami'il wujuh, yang memiliki sifat tinggi yang sempurna dari seluruh sisi. Uluwu zat wa uluwu al-qadr wa uluwu al-qahr. Tinggi zatnya, tinggi kedudukannya. Uluwu al-qadr, kedudukannya maha tinggi. Dan wa uluwu al-qahr, kekuasaannya maha tinggi. Kekuasaan al-qahr, kekuasaan dan kerajaan. Uluwu zat, zat Allah maha tinggi. Demikian sifat-sifat yang ada pada dia maha tinggi. Kedudukannya, kekuasaannya maha tinggi dan sempurna. Ini aqidah sunnah wal jamaah. Kemudian al-arfaqi. Lafaz al-arfaqi, kata Syekh, ay ar-rafiqu fi af'alihim. Al-arfaq yang artinya maha lembut. Al-arfaq, lafaz al-arfaq di sini, Syekh di sini mengatakan dalam baitnya, alhamdulillah al-ali al-arfaqi. Alhamdulillah al-ali, maha tinggi, lagi al-arfaq. Al-ali yaitu nama dari nama Allah. Adapun al-arfaq, maka al-arfaq bukan termasuk dari nama-nama Allah. Al-arfaq, al-arfaq dari kata rafiq. Dan yang termasuk nama Allah yaitu ar-rafiq. Allah itu rafiq. Adapun lafaz al-arfaq, maka itu hanya sekedar al-ikhbar, hanya sekedar khabar bahwa Allah itu arfaq, maha lembut. Adapun nama, maka Allah tidak memiliki nama arfaq, tapi dengan lafaz rafiq. Dengan lafaz rafiq. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa menetapkan nama dan sifat-sifat Allah itu butuh dengan dalil dari wahyu, bahwa Allah memiliki nama ini, Allah memiliki nama ini. Itu lafadznya harus sesuai dengan wahyu, lafadz dan juga maknanya, atau lafadznya Allah memiliki nama Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Wadud dan lain dari nama-nama Allah. Itu harus bersumber dari wahyu, baru kita dapat menetapkan bahwa itu merupakan nama Allah. Karena kita tidak tahu kecuali melalui jalur wahyu. Adapun ketika kita menetapkan nama selain dari apa yang telah Allah turunkan, maka ini tidak mungkin bisa terjadi. Kemudian sebuah faedah, jika kita ditanya, jika ada seorang yang ditanya, tentang sebuah nama yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jal, yang mana nama tersebut adalah nama yang baik, nama yang baik, dan dinisbahkan nama itu kepada Allah. Tetapi tidak ada dalil, tidak ada nas yang menunjukkan bahwa itu merupakan nama Allah. Tetapi nama itu kita ketahui itu adalah nama yang baik, pantas Allah disifati dengan nama tersebut. Tetapi tidak ada dalil dari kitab atau dari sunnah yang menunjukkan bahwa itu adalah nama Allah. Maka bagaimana kita menyikapi permasalahan ini? Apakah kita menolaknya dan menafikan bahwa itu bukan dari nama Allah karena tidak ada dalil, atau kita menetapkannya bahwa itu termasuk nama Allah karena itu adalah nama yang baik? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa kita hendaknya menjawab dengan jawaban, atau kita hendaknya menisbahkan ilmu tersebut kepada Allah. Kita hendaknya menisbahkan ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita menafikan secara mutlak, dan tidak boleh pula kita mengisbatkan secara langsung. Jadi tidak boleh kita menafikan nama tersebut bukan dari nama Allah, dan tidak boleh pula kita menetapkan itu adalah nama Allah. Misalnya kita ditanya tentang suatu nama yang baik, tetapi tidak ada yang pantas Allah dinamai dengan sifat tersebut, dinamai dengan nama tersebut. Nah, terkandung dalam nama itu sifat yang baik pula, tetapi hanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah nama Allah. Maka di sini sikap kita adalah tidak menafikan secara langsung, dan tidak pula menetapkan secara langsung. Kenapa? Karena di saat kita menafikan sifat itu bukan termasuk nama Allah, maka kita tidak tahu dan kita khawatir jika itu termasuk nama Allah, maka kita terjatuh dalam kesalahan. Dan jika kita menetapkan itu adalah sifat Allah, maka tidak mungkin bisa kita tetapkan kecuali berdasarkan melewati wahyu, sebagaimana yang telah kita ketahui. Sehingga bagaimana solusinya? Solusinya yaitu kita menisbahkan ilmunya kepada Allah. Kita katakan, wallahu a'lam, apakah itu nama Allah atau bukan nama Allah. Ini pada nama yang baik, yang Allah pantas untuk disifati dengan nama tersebut. Tetapi jika itu adalah nama yang jelek, maka kita katakan itu bukan nama Allah. Jika itu adalah nama yang jelek, yang Allah tidak pantas, pasti Allah tidak memiliki nama yang jelek. Tapi jika ada nama yang baik dan pantas Allah disifat dengan sifat tersebut dan nama tersebut, tetapi tidak ada dalil, apa kita menolaknya? Itu bukan nama Allah secara langsung, kita tolak mentah-mentah? Tidak. Karena dikhawatirkan itu termasuk nama Allah, sehingga kita nisbahkan ilmunya itu kepada Allah Azza wa Jal. Karena nama ini pantas Allah miliki, tetapi hanya saja tidak ada dalil, maka menisbahkan ilmu kepada Allah itu lebih utama daripada harus menafikannya. Menisbahkan ilmunya kepada Allah itu lebih utama daripada harus menafikannya. Apa dalilnya? Dalilnya itu hadis Rasulullah SAW ketika beliau berdoa dengan sebuah doa, as'aluka bikullis min huwalaka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Rasul berdoa dengan suatu doa pujian kepada Allah, as'aluka ya Allah, aku memohon, bikullis minhu alak, dengan seluruh nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, engkau namaki dirimu dengan nama tersebut, dengan seluruh nama-nama yang engkau miliki, yang engkau namai dirimu dengan nama tersebut, au 'allamtahu fi kitabik, atau engkau telah menamai dirimu melalui, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau telah mengajarkannya kepada seorang yang kamu utus, yang kau utus dari makhluk, dari para rasul, atau anzaltahu fi kitabik, atau nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, atau ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak, atau nama yang engkau telah mengkhususkannya, engkau merahasiakannya dalam ilmu al-ghaib yang engkau miliki. Sehingga kita tahu bahwa nama Allah itu sangat banyak, tidak bisa dihitung dengan jumlah. 99 nama Allah itu bukan batasan. Banyak, Allah itu memiliki banyak nama. Sebagiannya Allah sampaikan kepada Rasul melalui wahyu bahwa ini termasuk nama Allah, dan sebagiannya lagi Allah turunkan melalui Al-Quran, dan sebagian nama-nama Allah itu Allah sembunyikan dalam ilmu al-ghaib yang tidak kita tahu. Allah sembunyikan dan tidak Allah sampaikan kepada makhluknya. Sehingga nama Allah itu sangat banyak. Nah, ketika kita menafikan suatu nama yang itu adalah nama yang baik, yang pantas Allah disifati dengan nama tersebut, maka tidak boleh kita menafikan itu secara mutlak. Jika kita menafikannya secara mutlak, maka kita khawatir itu termasuk nama Allah, kemudian kita nafikannya. Sehingga menetapkannya juga tidak boleh, karena butuh ada dalil. Inilah sebuah faedah tentang ismullah, ismun min asma'illah. Maka al-arfaq ini bukan nama Allah. Al-arfaq lam yathbut. Afwan, tadi ana salah. Yang betul dalam kata al-arfaq, lafaz al-arfaq lam yathbut dalil ala annahu ismun min asma'illah. Yang betul ibarahnya seperti ini. Lafaz al-arfaq itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu termasuk nama dari nama-nama Allah. Lafaz al-arfaq tidak boleh kita menafikannya bahwa itu tidak termasuk nama Allah, tetapi kita katakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa lafaz al-arfaq, nama al-arfaq itu termasuk dari nama Allah. Itu hanya ikhbar, hanya khabar, penyampaian bahwa Allah itu lembut, arfaq, bukan penetapan bahwa itu merupakan nama Allah. Dikarenakan tidak ada dalil, dan juga tidak bisa kita menolaknya, karena arfaq maknanya lembut. Maha lembut, al-arfaq bimakna ar-rafiq. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, al-arfaq ay ar-rafiq fi af'alihi, fa af'aluhu rifqun ala ghayatil masalihi wal hikmah. Al-arfaq yang dimaksud dalam al-arfaq di situ adalah rafiq lembut, fi af'alihi. Adapun rafiq, maka na'am, itu adalah nama Allah. Adapun rafiq, kata rafiq, maka itu adalah nama Allah. Bisa kita lihat catatan kaki dari Syekh Utsaimin rahimahullah. الرفيق أثبته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أسماء الله تعالى ودليل ودلل على ذلك بحديث إن الله رفيق يحب الرفق يحب بدل يحب itu kurang ya, ada harokatnya tapi hilang hurufnya. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. Sungguhnya Allah itu maha lembut, رفيق. Maka ini penetapan bahwa Allah itu Rafiq. Maka itu merupakan nama Allah. Yuhibbu ar-rifqa. Dia mencintai kelembutan. Fil amri kulli salam, suruh perkara. Rafiq fi af'alihi, fa af'aluhu rifqun. Allah maha lembut dalam perbuatan-perbuatannya. Maka seluruh perbuatannya itu rifq. Rifq lembut. Ala ghayatil masalih, penuh dengan kemaslahatan, wal hikmah, dan kebijakan-kebijakannya. Perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan itu penuh dengan kelembutan, di atas puncak kelembutan, dan penuh juga dengan al-maslahah, penuh dengan maslahat terhadap hamba, penuh dengan maslahat, yakni maslahat kepada hamba. Jadi perbuatan Allah itu terbagi menjadi dua, ada perbuatan Allah yang tidak bersangkut dengan, tidak ada kaitannya dengan hambanya, seperti Allah beristiwa di atas arsy, Allah berbuat dan tidak ada hubungannya dengan hambanya. Fi'l, perbuatan Allah yang kedua, yaitu ada sangkutan, ada keterkaitan dengan hambanya. Maka seluruh perbuatan Allah yang berkait dengan hambanya itu terdapat banyak masalih, banyak masalih yang kembalinya kepada hamba itu sendiri, kemaslahatan-kemaslahatan yang kembalinya kepada hamba itu sendiri. Wal hikmah, dan juga penuh dengan hikmah. Karena tidak mungkin Allah berbuat suatu perbuatan sia-sia, tidak ada manfaat, tidak ada hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini. Aib, ini kekurangan orang yang berbuat suatu perbuatan yang tidak ada faedah. Maka ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu tanpa ada hikmah di balik perbuatannya. Baik hikmah tersebut kita ketahui atau tidak kita ketahui, maka kita harus meyakini bahwa di balik kebijakan dan perbuatan-perbuatan Allah, syariat ini, di balik seluruh perintah dan larang-larang Allah itu terdapat hikmah. Baik hikmah tersebut kita ketahui atau tidak ketahui. Baik hikmah itu kita ketahui sebagian dan kita tidak tahu ketahui sebagian yang lain, itu kita harus meyakini bahwa terdapat hikmah dari Allah Azza wa Jal dari syariat ini. Qala wa qad adhara subhanahu li ibadihi min athari rifqihi ma yastadilluna bihi ala kamalihi, dan Allah telah menampakkan kepada hamba-hambanya min athari, dari pengaruh kelembutan dia, ma yastadilluna bihi ala kamalihi, yang dengannya hamba ini bisa berdalil, bisa mengambil kesimpulan tentang kesimpulan atas kamalihi, keagungan Allah, wa kamali hikmatih, kesempurnaan hikmahnya, wa rifqihi, kesempurnaan sifat lembut yang ada pada dia, kama fi khalqis samawati wal ard, sebagaimana halnya Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahu, badan seluruh isi yang ada di dalamnya, fi sittati ayyam, dalam kurun waktu 6 hari. Jadi Allah menciptakan langit, yang 7 langit dan bumi, serta seluruh isi yang ada di dalam keduanya, itu dalam jangka waktu 6 hari. Ini menunjukkan sifat rifq, lembut, tenang, yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ma annahu qadirun, yang padahal Allah itu mampu, ala ay yakhluqaha fi lahbah, Allah itu mampu untuk menciptakannya sekejap, langsung jadi, mampu, tidak susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, jadilah maka jadilah. Mungkin, sangat mungkin Allah menciptakan itu tanpa harus menunggu jangka waktu yang panjang, 6 hari. Tapi dikarenakan terdapat hikmah dan sifat kelembutan Allah Azza wa Jal, sifat rifq yang Allah miliki, dia membangunnya, menciptakannya selama 6 hari. Wa kadzalika khalqihi al-insan, demikian juga lihatlah penciptaannya terhadap manusia. Allah menciptakan manusia, wal hayawanat, hewan, wan nabat, tumbuhan, ala ikhtilafi anwa'ih, dengan berbagai macam jenis bentuknya, atau berbagai macam jenisnya, berbagai macam jenis makhluk, manusia yang banyak macamnya, hewan yang banyak macamnya, dan juga tumbuhan yang banyak macamnya, itu Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya secara sekejap langsung jadi, tetapi yakhluquha syai'an fa syai'an, dia menciptakannya secara bertahap, secara bertahap, sedikit, pelan-pelan, hatta tantahi, sampai selesai dan watakmul, dan sempurna, ma'a kudratihi ala takmiliha fi lahwah, yang padahal dia mampu untuk menyempurnakan ciptaannya tersebut sekejap langsung, walakinnahu rafiq, tetapi dia lembut, hakim, maha bijaksana, famin hikmatihi, maka diantara hikmahnya, warifqihi, dan kelembutannya, tatwiruha fi hadhil atwar, dia menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya itu dengan bertahap, dengan tahapan-tahapan tersebut. Lihat penciptaan manusia, keluar pertama dari setes air mani, Allah ciptakan, terus bertahap menjadi janin, Allah tiup ruh, terus 9 bulan lahir, jadi kecil, terus menjadi besar. Ini lihat ciptaan Allah yang secara bertahap seperti ini, sampai sempurna, selesai. Kemudian Allah kembalikan lagi ke bumi. Padahal mungkin bagi Allah, sangat mungkin, bukan hal yang mustahil Allah langsung menciptakan manusia, langsung ada, tanpa harus diciptakan secara bertahap. Demikian juga hewan, tumbuhan, kita lihat ciptaannya, tidak langsung jadi pohon, tapi dari kecil terus tumbuh-tumbuh menjadi besar sampai sempurna ciptaan tersebut. Fala tanafi baina qudratihi wa hikmatihi. Maka tidak ada pertentangan sama sekali antara kemampuan dan kebijaksanaannya. Bukan berarti bahwa Allah tidak mampu menciptakan sesuatu langsung jadi, bukan. Tetapi dia memiliki kebijakan dan memiliki hikmah di balik itu semua. Kama annahu yaqdiru ala hidayatid dhalin, sebagaimana dia mampu untuk memberikan petunjuk atau kepada orang yang Allah sesatkan, kepada orang sesat. Allah mampu memberikan petunjuk kepada orang sesat. Walakin hikmatuhu iqtadat ibqa'uhum ala dhalalihim. Tetapi hikmah Allah, kebijaksanaan yang ada pada Allah itu memutuskan ketetapan bahwa mereka itu tetap di atas kesesatan dan kebatilannya. Allah mampu memberi hidayah kepada semua orang, mampu Allah, tetapi sengaja sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah, Allah tentukan siapa yang Allah beri hidayah dan siapa yang Allah sesatkan. Padahal mampu Allah untuk menjadikan mereka itu semua menjadi orang yang taat, orang saleh, itu mampu. Tetapi sengaja Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah di balik penciptaannya tersebut. Adlan minhu laisa dhulman. Semua itu di atas keadilan darinya, bukan kezaliman. Lianna i'ta'al imani, dikarenakan pemberian iman, wal huda, dan pemberian petunjuk, mahdhu fadlihi, itu merupakan murni dari keutamaan yang dia miliki. Itu murni wewenang Allah Azza wa Jal dan keutamaannya. Allah memilih siapa yang Allah beri petunjuk dan siapa yang Allah tidak beri petunjuk. Faidha mana'ahu ahadan lam yu'adda zaliman. Maka jika dia menahan hidayah itu kepada seorang, maka dia tidak termasuk orang yang berbuat zalim. La siyama idha kanal mahallu ghaira qabilin din ni'am. Terlebih jika tempat hidayah, jika tempat atau jika orang yang akan diberi hidayah itu tidak mau menerima nikmat, tidak mau menerima hidayah tersebut, terlebih tidak pantas, bukan tempatnya, orang ini bukan tempatnya mendapat hidayah dikarenakan kemaksiatan dan sebab-sebab yang ada pada dia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah tidak memberi hidayah kepada orang yang seperti ini. Fakullu sifatin min sifatih, maka seluruh sifat yang dimilikinya, laha atharun fil khalqi wal amr, itu terdapat pengaruh pada makhluk dan segala urusannya. Wala yunafi ba'duha ba'dan, dan tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Wa man fahima hadzal asl, maka barang siapa yang memahami asal al-azim, asal yang agung ini, in hallat anhu iskalatin kathirah, maka lepas dari dia problem-problem yang banyak. Fi ma'rifati asma'illah, dalam mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa nazzala kullu ismin min asma'illahi fi mahallihi al-la'iq bih, dan tentunya seorang yang bisa memahami asal ini, dia dapat memposisikan, wa nazzala, dia dapat memposisikan setiap nama dari nama-nama Allah, fi mahallih, di tempatnya yang sempurna, di tempatnya yang pantas bagi Allah. Jadi orang yang bisa memahami bahwa dalam seluruh perbuatan Allah itu terdapat hikmah, terdapat sifat ar-rifq, dia bisa memahami hal ini, dan tidak ada pertentangan antara kemampuan Allah dengan hikmah yang ada pada dia, tidak ada pertentangan. Maka jika seorang bisa memahami kenapa orang ini Allah beri hidayah, kenapa orang ini Allah sesatkan, apakah berarti Allah termasuk orang yang berbuat zalim? Tidak. Itu semua merupakan keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Semua itu terdapat hikmah. Di balik urusan Allah Azza wa Jalla terdapat hikmah. Allah menciptakan an-nar, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan itu, itu terdapat hikmah. Jika kita lihat perbuatan Allah dari sisi dia menciptakannya, maka tidak ada ciptaan Allah itu yang jelek. Tetapi jika kita lihat zat yang diciptakan oleh Allah dari sisi zatnya itu sendiri, maka dia jelek dan bisa baik. Iblis misalnya, Allah ciptakan iblis, jadi kita lihat Allah menciptakan iblis baik dalam rangka apa? Menguji hamba-hambanya dengan iblis tersebut bisa terwujud apa? Terwujud tujuan diciptakannya manusia dan jin. Terwujud tujuannya, ada yang masuk al-jannah, ada yang masuk an-nar. Kalau tidak, butuh apa Allah? Tidak perlu Allah Azza wa Jalla untuk menciptakan an-nar. Semuanya masuk jannah selesai. Tidak perlu ada ujian-ujian yang seperti ini. Sehingga perbuatan Allah itu maha sempurna. Tidak ada yang jelek dari perbuatan Allah Azza wa Jalla. Itu semua terkandung hikmah. Allah nyesatkan orang ini, Allah tidak beri hidayah ini. Itu semua adalah ujian dan terkandung padanya hikmah. Maka barang saya bisa memahami permasalahan yang asal ini, permasalahan yang inti ini, maka dia bisa terlepas dari problem-problem, muskilah-muskilah yang dia dapat dalam pengenalan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia bisa menempatkan nama-nama dan sifat-sifatnya di tempat yang pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. InsyaAllah dihafal, ikhwah semua menghafal. Bait yang pertama, kita baru selesai setengah bait coba. Alhamdulillahil aliyyi al-arfaqi. Baru sampai al-arfaqi. Sedikit-sedikit, insyaAllah tidak berat. Setiap belajar, star. Tayyib ilahuna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa alhamdulillah.